Bismillah. Qala rahimahullahu ta'ala al-thaniya. Lissahaba bi-usrihim khasisa. Wahia annahu la yus'alu an adalati ahadin minhum. Bal dhalika amrun mafruq minhu. Likaunihim alal itlaqi mu'addalina binususil kitabi wa sunnah wa ijma'i man yu'taddu bihi fil ijma'i minal ummah. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas al-ayah ila ittafaqal mufassiruna ala annahu waridun fi ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa qala ta'ala wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada'a 'alan nas wa hadha khitabun ma'al mawjudina hina idin wa qala subhanahu wa ta'ala Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffar al-ayah wa fi nususi sunnah asyahida bidzalika kathra minha haditsu Abi Sa'id al-muttafaqu 'ala sihhatihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tasubbu ashabi fa walladzi nafsi biyadihi law anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaba ma adraka mudda ahadihim wala nasifa thumma innal ummah mujmi'atun ala ta'dili jami'i sahaba wa man la basal fitana minhum fakadhalika bi ijma'il ulama alladhina yu'taddu bihim fil ijma' ihsanan lidhanni bihim wa nadharan ila ma tamahhada lahum minal ma'athir wa ka'anna Allah subhanahu wa ta'ala ataha al-ijma'a ala dhalika likaunihim naqalat asy-syari'ah wallahu a'lam. Ini ma'rifat sahabat yang sebagai pendahuluan ya. Yang kedua yaitu bahwa sahabat radhiyallahu anhum bi usrihi, yani bi jami'i, semua sahabat itu punya khasisah, kekhususan. Nah, apa kekhususan yang itu dimiliki oleh semua sahabat? Sahabat kan bertingkat-tingkat ya. Semuanya punya kekhususan ini, yaitu la yus'alu an ahadi an adalati ahadi minhum. Tidak perlu ditanya tentang sifat adalah seorang pun dari sahabat, gak usah dipertanyakan, sudah pasti kulluhum udul, mereka semua orang-orang adil. Badzalika amrun mafruqun min, itu perkara yang sudah selesai, sudah finish, gak perlu dibahas, gak perlu dikaji ya, gak perlu jarh wa ta'dil untuk sahabat, sudah selesai. Nah, mereka itu ibaratnya qad jazal qantara, sudah melewati jembatan. Nah, sudah selesai urusan. Kan setelah surat kan ada qantara. Nah, selesai qantara sudah. Bang. Sudah selesai mereka. Nah, radhiyallahu anhu radu an wa'ada lahum jannat tajri tahtaha al-anhar, itu mereka sahabat. Baik. Likaunim alal itlaq mu'addalin, karena mereka secara mutlak orang-orang yang sudah ditakdir. Nah, dengan dalil Alkitab, Sunnah dan ijma, orang yang terhitung dalam ijma ini dari umat. Nah, Allah Ta'ala berfirman, kuntum khairal ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Ada yang mengatakan ahli tafsir sepakat bahwa ayat ini datang berkenaan dengan apa? Sahabat Rasulullah SAW. Walaupun kata pentahkik lam nara ahadan naqala al-ittifaq fi dhalik, kami tidak melihat ada seorang pun yang menukil kesepakatan dalam hal seperti itu. Anggaplah bukan kesepakatan. Masuknya sahabat dalam ayat ini dukhulan awwaliyah, kan? Masuk kali pertama. Siapa lagi yang dimaksud kalau bukan sahabat ketika ayat ini turun? Ya kan? Tayyib. Dan juga Allah Ta'ala berfirman wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas. Demikianlah kami jadikan kalian umat pertengahan agar kalian menjadi saksi atas manusia. Ini khitab dengan umat yang ada saat itu, siapa? Sahabat, ya kan? Sahabat dukhulan awwaliyah. Nah, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman Muhammadur Rasulullah wal ladina ma'a. Orang-orang bersamanya siapa? Sahabat. Asyidda wal kufar ruhamau bainahum hingga seterusnya ayat. Yang sifatnya puji pujian. Paham? Pujian. Sehingga ta'dil Alkitab ya, untuk sahabat radhiyallahu anhum itu sangat jelas. Kalau ada masih orang yang mempermasalahkan status sahabat adalahnya, ya apalagi status imannya, ya aduh, orang itu sangat apa bermasalah. Iman itu orang sangat bodoh atau orang yang memang ada maksud buruk di umat itu. Nah. Adapun dalil-dalil sunnah yang bersaksi tentang hal itu kasrah atau kathirah, banyak juga dari sunnah. Di antaranya hadis Abi Sa'id ya, muttafaqun ala sihatih, Rasulullah SAW bersabda la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela memaki sahabat. Walladhi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku di tangannya, ini demi Allah. Law anna ahadakum anfaqa mithla uhdin dhahab, seandainya ada salah satu dari kalian menginfakkan semisal Uhud, ini emas, emas besar gunung Uhud. Nah, ma adraka mudda ahadihim wala nasifah, niscaya nilainya itu tidak sampai menyaingi apa satu mud salah satu dari sahabatku, tidak pula separuh mudnya. Artinya amalan sahabatku enggak bisa kamu tandingi. Jadi jangan kamu menganggap apa kamu lebih mulia dari mereka. Enggak akan bisa. Amalanmu sebesar apapun tidak menandingi amalan mereka sekecil apapun. Ya kan? Luar biasa ini. Itu sudah tazkiyah dari Nabi SAW. Artinya apa? Umat setelah sahabat, generasi dari umat Islam setelah sahabat, tidak ada jalan untuk mereka apa mencapai kemuliaan kecuali dengan mengikuti, bukan menyaingi atau mendahului sahabat. Enggak bisa. Sebagaimana sahabatnya jalan mereka, begitu pula umat setelahnya untuk dekat dengan Allah tidak akan bisa kecuali dengan ikut Nabi. Enggak mungkin nyaingi atau mendahului, enggak bisa. Nah, begitu pula generasi setelah sahabat. Enggak bisa kamu apa nyamai sahabat atau menandingi sahabat atau melebihi sahabat. Nah, karena apa yang kamu amalkan dari kebaikan, sahabat itu dapat bagian kasihannya, karena mereka yang menjadi perantara sampingnya agama ini kepada kamu. Kalau tidak dari mereka, dari mana coba? Dari mana? Nah, wangsit. Gak ada ini. Agama ini apa berjalan dengan sana. Sehingga yang menyebarkan ilmu nubuwah, ilmu risalah, ini para sahabat itu. Siapa lagi? Sehingga apa yang kamu amalkan dari kebaikan, sahabat dapat apa bagiannya tanpa mengurangi pahalamu. Das. Nah, mereka dapat bagian. Man dalla ala khair wa lahu mithlu ajri. Siapa orang yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka dia mendapat pahala seperti orang yang mengamalkan. Kemudian umat ini sepakat atas takdir semua sahabat. Nah, lihat. Kata Al-Hafidz dalam Al-Isabah, wal qawl bi ta'min wal ladzi saraha bil jumhur wa huwa mu'tabar. Umumnya semua sahabat. Kalau tidak dibilang ijma ya jumhurnya, dan itu yang mu'tabar. Nah, semua sahabat, tidak ada kecuali. وَمَنْ لَوَسَ الْفِتَنَ مِنْهُمْ فَكَذَلِكَ بِإِجْمَعِ الْعُلَمَاءِ الَّذِينَ يُعْتَدُ بِهِمْ فِي الْإِجْمَعِ. Begitu pula yang terlibat dalam fitnah di kalangan sahabat, ulama sepakat, mereka semua orang adil. Walaupun terlibat dalam fitnah. Ihsanan lidhanni bihim. Ini sebagai bentuk persangkaan baik pada mereka sahabat. Wa nadharan ila ma tamahhad lahu min al-ma'athir, dan juga melihat jejak pengaruh yang mereka sudah ini wariskan untuk umat ini. Ya. Jasanya itu besar sekali. Nah, sehingga apa yang sudah terjadi di kalangan mereka dari perselisihan, fitnah-fitnah itu udah tutup kasusnya, enggak usah kamu buka lagi. Sudah selesai. Dan seakan-akan Allah Subhanahu wa taala atahal ijma' ala dzalik. Ataha itu ini qudirlah, menakdirkan. Adanya ijma' atas hal seperti itu li kaunihim naqalat syariah. Karena mereka membawa syariat. Nah. Sehingga celaan kepada sahabat itu sebagai bentuk apa? Meruntuhkan syariat. Nah. Sehingga enggak akan mungkin hal itu terjadi. Allahu a'lam.